Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fiddin wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja, para pemirsa dan seluruh hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di majlis ini dalam keadaan sehat walafiah. InsyaAllah yang sakit jadi sembuh, kemudian semua awet sehatnya, awet umurnya, mudah semua urusan dunia akhirahnya, bahagia kehidupan dunia dan akhirahnya, dan kelak husnul khatimah akhir hidupnya. Amin Allahumma amin. Malam hari ini kita akan bersama-sama belajar secara ringkas, ya, belajar secara ringkas dalam waktu satu jam insyaallah tentang barokah, ya, berburu barokah. Karena akhir-akhir zaman ini tidak sedikit orang yang sudah lupa dengan barokah, dan ada pula orang-orang yang memandang barokah itu dengan pandangan remeh atau sebelah mata, atau ada orang-orang yang giat mencari barokah justru, ya, justru dituduh, ya, justru dituduh sebagai orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang berlebih-lebihan, atau orang-orang yang menyekutukan Allah Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Nah, insyaallah satu jam kita akan belajar bersama, kita kupas ringkas, ya, ini ringkas tentang barokah. Barokah itu apa? Ya, barokah itu apa? Susah kalau dibilang barokah itu apa. Kalau Mbak Berkah insyaallah gampang, ya, Mbak Barokah itu gampang. Tapi kalau barokah itu apa, maka kita cuma bisa meraba-raba secara bahasa. Ya, secara bahasa. Karena barokah itu lebih pada hasil. Ya, lebih pada hasil. Barokah adalah sesuatu yang tumbuh. Ya, sesuatu yang tumbuh. Jadi kalau misalnya anak, anak itu kan kita enggak lihat pertumbuhan tubuhnya senti demi senti, enggak kelihatan kan? Misalkan ada seorang ayah kerja di luar negeri, 5 tahun kemudian pulang, lihat anaknya kaget. Lihat anaknya kaget. Loh, kok sekarang sudah tingginya seperti itu? Loh, badannya kok besar? Nah, pertumbuhan yang dialami oleh anak tadi, pertumbuhan itu namanya, secara bahasa ya, namanya barokah. Jadi barokah itu sesuatu yang tumbuh dan berkembang. Nah, mau enggak Anda punya harta tapi enggak tumbuh? Punya harta mandek gitu. 100 ribu ya, 100 ribu tok gitu. Mau enggak? Enggak mau. Karena harta itu kalau enggak tumbuh, walaupun tetap pasti berkurang. Pasti berkurang dalam ilmu ekonomi, ya. Dalam ilmu ekonomi itu harta kita bisa berkurang. 100 ribu yang tahun lalu sama 100 ribu sekarang itu nilainya sudah berbeda. Kenapa? Karena harga barang pada naik. Makanya kalau kita punya uang 100 ribu kok enggak berkembang, enggak berkembang, termasuk rugi. Termasuk rugi. Nah, berkembang apanya? Berkembang jumlahnya dan berkembang manfaatnya. Berkembang jumlahnya dan berkembang manfaatnya. Itu kurang lebih yang dimaksud dengan barokah. Jadi kalau kita punya anak satu, tapi barokah, nanti anak ini akan tambah, bukan anak kita tambah, bukan ya. Anak ini akan tambah, tambah bagaimana? Dia menikah, dia punya anak, berarti kita punya cucu. Kemudian ternyata anak kita tadi, anaknya bukan satu, anaknya ada lima. Lima kok laki semua? Semua punya cucu lima. Cucu lima ini kemudian nikah lagi. Ya, punya cicit. Cicit nikah, punya anaknya cicit. Namanya apa itu? Dah pokoknya namanya apa saya enggak hafal gitu ya. Kemudian anaknya cicit menikah, punya apa? Cucut. Ngaco ya. Terus gitu. Nah, Nabi Adam alaihissalam ini anak keturunannya berkah dari Sayyidina Adam alaihissalam dan Siti Hawa, bisa jadi banyaknya seperti ini. Itu namanya barokah. Jadi barokah itu suatu yang tumbuh. Ada seorang punya pohon mangga, Satu pohon mangga tumbuh tinggi. Apakah itu sudah berkah? Belum berkah, karena ya cuman itu-itu saja. Nah, ketika dia makan mangga tadi, kemudian bijinya, peloknya, bahasa Indonesianya pelok apa nih? Nah ya, cuman biji mangga gitu ya. Kalau bahasa Jawa kan lain, bijinya mangga namanya pelok. Itulah bahasa Jawa. Sugih, wong Jawa ki sugih. Orang Jawa itu kaya, makanya bahasanya juga kaya. Ini biji mangga pelok dibuang. Orang dulu kan kalau makan biji enggak ditaruh di sampah, dibuang di halaman. Biar apa? Sopo ngerti tukul, gitu kan ya? Siapa tahu nanti ini tumbuh jadi pohon mangga. Dia enggak diurus, kena panas, kena hujan, pelok ini tiba-tiba keluar ya tumbuhannya. Kemudian tiba-tiba jadi pohon. Yang buang pelok meninggal dunia. Peloknya ikut mati? Enggak. Jadi pohon dia, pohon tinggi. Ternyata anaknya menikmati buah dari pelok yang dibuang tadi. Sehingga pohon mangga yang tadinya satu sekarang jadi dua. Itu namanya berkembang. Nah, rupanya pohon mangga ini buahnya bukan cuma dimakan dia. Dikirimkan ke tetangga-tetangganya, saudara-saudaranya. Ternyata sama, tetangganya ya buang juga di halaman. Dari satu mangga jadi mangga yang banyak, sumbernya satu orang. Berarti pohon mangga orang tadi barokah. Jumlahnya jadi banyak dan manfaatnya jadi banyak. Contoh, ternyata ada temennya tetangga. Lagi ngidam pengen mangga. Cari di pasar enggak dapat. Lah kok tetangga kita dapat kiriman dari kita, mangga. Kemudian dikasihkan ke temannya. Teman saya ini lagi nyidam nih istrinya. Dikirimkan ke istrinya temannya. Jadi kita enggak nyangka, ternyata mangga kita bisa mewujudkan ngidamnya wanita hamil jauh di luar sana, bahkan enggak dikenal. Itu namanya mangganya barokah. Jadi barokah itu yang enggak bisa diem. Barokah itu maunya obah aja, gerak terus. Jalan, gerak, tambah besar, tambah banyak. Itu namanya barokah. Berarti barokah ini penting atau tidak penting? Penting. Orang ibadah gak berkah, pahalanya cuma segitu, mandek. Tapi kalau berkah, pahalanya bisa nambah. Makanya dalam hadis disebutkan, segala hal yang baik dan penting dalam urusan agama ini, kalau tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim atau basmalah bismillah fahuwa aqta, maka dia putus. Apanya? Berkahnya. Kelihatannya baik tapi enggak barokah. Beli rumah baru, mau masuk rumahnya, awal masuk rumah baca bismillah pun tidak, padahal ini peresmian rumah baru saya, enggak baca bismillah. Ini hal yang penting loh, punya rumah itu ya. Nah, rumahnya enggak ada berkahnya. Nah, kalau udah rumahnya enggak ada berkahnya, rumahnya enggak tumbuh. Enggak tumbuh apa? Kebaikannya enggak tumbuh, mandek di situ. Ruginya luar biasa. Enggak ada berkah di rumahnya. Saya pengen jenengan, saya, kita semua paham dulu pentingnya mendapatkan barokah. Kemudian bukan cuman tumbuh, kalau berkah tumbuh berarti yang enggak diberkati mandek dan berkurang. Yang enggak diberkati berhenti dan kemudian tuh turun. Jumlahnya nanti akan turun, manfaatnya akan tuh turun, kemudian efeknya akan negatif, efeknya buruk buat yang tidak mendapat berkah. Saya mau nanya, tolong dijawab jujur. Pilih mana? Rp1.000 berkah atau 1 miliar yang enggak barokah? Hahaha. Heboh nih kan, heboh kan? Ada satu orang ngomong, dia bawa uang satu tas ini ya, ini 1 miliar. Yang ini cuma 1.000 rupiah. Orang ini ngomong, ini 1 miliar tidak ada barokahnya. Yang 1.000 ini full barokah. Jenengan pilih yang mana? Anda pilih yang mana? Ini adanya pilihannya cuma 1 miliar tidak barokah sama 1.000 barokah. Mau dikasih orang loh. Yang ngasih udah ngomong, ini 1 miliar tidak ada berkahnya. Yang ini 1.000 rupiah berkahnya luar biasa. Pilih mana? Jangan gaya, ayo. Jujur-jujur, tadi pikiran pertama milih yang mana? 1 miliar kan? Berat kan milih yang 1.000, berat toh? Kenapa kok berat milih 1.000? Karena kita ngukur jumlah. Sudah tidak lagi melihat barokah. Kalau orang dulu langsung mantep. Walaupun 200 triliun gak berkah, saya gak mau. Saya pilih 1 rupiah, yang penting barokah. Itu orang dulu. Orang sekarang yang jenengan-jenengan ini. Potret gambaran orang sekarang. 1 miliar gak barokah sama 1.000 yang barokah, pilih 1 miliar. Nah, 1 miliar gak barokah, gimana? 1 miliar gak berkah, 1 miliar gak berkah. Nih, saya kasih contoh, boleh ya? Kan cerita yang cukup masyhur, udah pernah saya sampaikan. Ada satu saudagar kaya raya, meninggal dunia, meninggalkan warisan yang luar biasa. Punya anak dua. Akhirnya harta itu dibagi dua untuk anaknya ini. Separuh-separuh ya. Nah, orang kaya ini, saudagar ini, selain punya harta yang luar biasa, punya 3 helai rambut Nabi Muhammad SAW. Warisannya triliunan plus punya 3 helai rambut Rasulullah SAW yang asli. Asli 3 helai rambut Rasulullah SAW. Nah, sampai pada pembagian rambut pun akan dibagi. Si kakak dapat 1, si adik dapat 1, sisa 1. Kata kakaknya, "Dik, yang 1 ini yuk kita potong. Jadi 2, separuh buat saya, separuh buat kamu." Adiknya ngomong, "Jangan, Kak, jangan dipotong. Ini rambut Nabi Muhammad SAW, jangan dipotong, jangan." Jadi saking hormatnya nih adik kepada baginda Muhammad SAW, sayang nih kalau rambut Rasul dibagi 2. Kakaknya bilang, gak bisa, pokoknya harus dibagi 2. Akhirnya adiknya ngomong, "Gini, Kak, gimana kalau rambutnya ini buat saya saja semua?" Ya, kata kakaknya, "Boleh, tapi hartanya buat saya semua. Warisan 200 triliun. Saya mau nanya, ada warisan 200 triliun, 100 triliun untuk kakak, 100 triliun untuk adik, plus 3 helai rambut." Kakaknya bilang, "Boleh, rambutnya 3 kamu ambil, tapi uang 200 triliun saya yang ambil." Saya mau nanya, Anda sanggup menerima tawaran itu? Habib, dari tadi kok pilihannya berat semua, Habib? Saya cuma mau membuktikan loh, kita ini gak sadar cintanya pada harta luar biasa, cinta pada dunia luar biasa. Pilih mana gitu, ternyata masih abot meninggalkan 100 triliun demi 3 helai rambut Nabi Muhammad SAW. Lain si adik ini, "Silahkan, Kak, ambil. Ambil semua harta, saya cukup dapat 3 helai rambut Rasulullah SAW. Ini lebih dari dunia dan segala isinya. Kakaknya puas, 3 helai rambut. Saya punya 200 triliun. Si adik kemudian 3 helai rambut ini ditaruh tempat yang bagus, sapu tangan ya, dikantongi. Iya kan? Dikantongi. Setiap lihat, dikeluarkan dari kantong, dicium, baca solawat. Terus begitu. Gak punya duit. Gak punya duit, tapi punya Nabi Muhammad SAW. Karena bagian dari sesuatu adalah sesuatu itu sendiri. Itu ada kaidah. Bagian dari sesuatu adalah sesuatu itu sendiri. Saya mau nanya, saya ambil paku, saya tusukkan ke kaki jenengan. Yang sakit mananya? Kakinya atau semua terasa sakit? Semua terasa sakit. Yang pertama kali protes kaki atau mulut? Lu kok aneh? Yang sakit tadi siapa? Kok yang protes mulut? Sebetulnya yang sakit bukan kaki kita, tapi seluruh tubuh sakit. Makanya tubuh ini bekerja untuk melindungi, maka dia perintahkan mulut untuk berbicara. Entah itu Allahu Akbar, Subhanallah, Innalillah, tergantung orangnya. Kalau jenengan aduh. Ya, ini sering kita lupa aduh yang keluar. Tapi enggak keluar Allahu Akbar, Subhanallah, Ya Karim. Kaget, bentuk kaget orang itu beda-beda. Nah, ini loh. Kakinya sakit. Kenapa? Karena kaki itu bagian dari seluruh tubuh. Rambut Rasulullah SAW, maka bagian dari Rasulullah. Menyakiti rambut Rasul sama dengan menyakiti Rasulullah SAW. Memuliakan rambut Rasulullah sama dengan memuliakan Rasulullah SAW. Maka si adik ini senang. Dia dapat rambut Rasulullah, berarti dia dapat Rasulullah SAW. Singkat cerita, hasilnya apa? Kakaknya ini karena mengorbankan rambut Rasulullah demi 100 triliun. Ini cuma gambaran angka besar gitu ya. Maka uangnya habis ludes. Dan umurnya pun selesai, is dead, gak punya warisan. Ya, meninggal dunia tanpa meninggalkan warisan. Sementara adiknya, semakin hari hartanya semakin banyak, menjadi kaya raya lebih dari kakaknya. Ya, dan kemudian meninggal dunia husnul khotimah. Bahkan orang soleh mimpi, setelah orang ini meninggal dunia, ada orang soleh yang mimpi, siapa pengin hajatnya kabul, maka ziarahi makam orang tersebut, karena orang tersebut termasuk yang dijamin oleh Allah Ta'ala. Siapa ziarah ke sana, maka hajatnya dikabulkan Allah Ta'ala. Itu yang ngomong siapa? Nabi Muhammad SAW dalam mimpi yang dilihat oleh orang soleh. Siapa pengin hajatnya kabul, ziarah ke makamnya. Ya, dengan tawassul, wasilah barokah dari makamnya. Kalau doa minta sama Allah di situ, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dapat barokah. Nah, ini barokah. Barokah itu contohnya seperti ini. Nah, sekarang saya mau nanya, pilih mana? 1 miliar gak berkah sama 1 rupiah yang barokah. Pilih mana? Masih mikir kan? Abot ya, berat. Ini hati manusia sudah terlampau banyak di sini ini rasa cinta pada dunia. Nah, masyarakat di Indonesia khususnya orang Jawa itu senang sama yang namanya barokah. Berkah ini jadi bagian kehidupan yang tidak pernah terpisahkan dari orang Jawa. Makanya sampai orang-orang Jawa itu kalau pulang dari sebuah acara mesti tanya, berkatane apa? Ya, betul kan? Bawa berkatan enggak? Bawa berkatan. Jadi makanan yang di acara-acara itu dibilang apa? Berkatan. Kalau dimakan bawa barokah, dimakan jadi pinter, dimakan jadi sehat, dimakan jadi seger. Kenapa? Barokah itu makanannya. Makanannya barokah. Nah, ini yang sekarang saya pengen saya hadirin semua untuk mikir dalam hidup. Jangan mikir cari duit, tapi cari berkah. Nah, orang sekarang kalau ditanya mau kemana? Cari duit. Mau kemana? Cari duit. Mau kemana? Cari duit. Enggak cari barokah. Makanya duitnya enggak berkah. Penghasilannya enggak berkah. Saya masih ingat almarhum Habib Anis dilapori sama salah satu orang yang ikut pengajian bersama beliau. Bib, saya mau testimoni, kalau bahasa sekarang ya. Mau testimoni. Saya itu kalau ikut pengajian gaji saya berkah. Tapi kalau saya enggak ikut pengajian, jadi absen beberapa kali gitu, gaji saya enggak berkah. Tanya sama Habib Anis almarhum, maksudnya gimana? Maka menjawab orang tadi, kalau saya ikut pengajian, gaji yang semestinya itu enggak cukup. Semestinya enggak cukup untuk bayar sekolah, untuk beli beras, mestinya enggak cukup. Kalau saya rajin pengajian, subhanallah, gaji ini cukup. Tapi begitu saya malas pengajian, gaji ini enggak cukup dan kurang. Lah kok bisa? Iya. Kalau saya ikut pengajian, ada saja tetangga meninggal dunia dapat berkatan. Jadi biaya makan itu berkurang. Nanti tiba-tiba ada lagi orang kirim hadiah sehingga enggak usah mengeluarkan biaya. Tapi begitu saya malas pengajian, ada saja anak yang kecil sakit, bawa ke dokter enggak sembuh, bawa ke rumah sakit, gaji habis cuman untuk mengobatkan anak. Jadi uangnya itu kurang berkah. Ini contoh. Kadang kita kan gini ya, saya ini ikut pengajian tapi kok ya ternyata penghasilan enggak nambah. Tapi ya coba dilihat, penghasilan enggak nambah, ada enggak bagian lain yang berkurang? Itu dicek. Iya, waktu yang tadinya habis enggak bisa ngerasakan hidup, waktu kok entek ya, habis. Setelah ikut majelis bisa merasakan hidup, bisa menikmati minum kopi, bisa menikmati minum teh, bisa duduk sama keluarganya. Waktunya terasa panjang itu, terasa panjang. Kenapa? Waktunya jadi barokah. Sampai di sini paham? Ya, baru 20 menit saya berbicara. Gambaran ringkas global barokah. Nah, sekarang saya mau nanya, jenengan mau enggak duitnya berkah? 1 rupiah barokah, mau enggak? Nah, 1 rupiah barokah gambarannya seperti tadi, bisa jadi bermiliar kalau barokah. Syarat dan ketentuan berlaku. Jadi berkah itu enggak mungkin sama yang haram. Saya mau dapat berkahnya Yai Sabine dimaling. Saya mau dapat berkahnya Habib, motor Habib dimaling, itu barokah. Ya enggak mungkin. Jadi barokah enggak bisa diambil dengan cara yang haram. Jadi barokah harus dengan cara yang halal. Enggak bisa dengan cara haram mau dapat berkah, enggak bisa. Caranya harus benar, caranya harus halal. Uang 1 rupiah mau berkah, maka 1 rupiah ini harus dipakai dengan cara yang halal. Gak boleh nipu, gak boleh dusta. Nah, ini banyak orang yang jual beli, gak sedikit orang jual beli, dalam jual belinya penuh dengan kebohongan, penuh dengan dusta, penuh dengan penipuan. Sehingga uang yang didapat banyak, tapi gak barokah. Mau seperti itu? Gak mau kan? Lah kita pengen dapatnya banyak dan berkah, betul ya? Ya kita gak usah bahas dapatnya banyak dan berkah. Berkah itu jangan khawatir, kalau titik sedikit berkah mesti jadi banyak. Sedikit kalau berkah, insya Allah waktunya itu akan membuktikan jadi banyak. Mau tahu caranya? Nomor 1 apa tadi? Caranya harus tidak melakukan yang haram. Sanggup Bapak Ibu sekalian jual tanpa dusta? Sanggup enggak? Jual tanpa benci sama yang membeli? Sanggup enggak kira-kira? Halo. Lah yang kemarin-kemarin gimana? Ada dusta sedikit di antara kalian? Dikit aja, dikit ada dusta, famaburikalah, gak akan diberkati. Harus jujur. Lo orang dulu tuh saking jujurnya kalau jual barang, saking jujurnya kalau jual barang. Lah wong, barang itu cacat sedikit, itu dikasih keterangan. Ini barangnya begini, tapi ada cacatnya di sini sedikit. Kalau mau silakan dibeli, kalau enggak usah. Ini ada cacatnya di sini. Kalau kita coba ada cacatnya, dikasih tahu atau sembunyikan? Ini kalau kasih tahu enggak jadi beli, Beb. Sembunyikan ya. Berarti itu nipu atau enggak nipu? Berkah atau enggak berkah? Enggak berkah. Lah kalau enggak berkah itu bencana atau musibah? Ya musibah, ya bencana. Nantinya ujungnya bahagia atau sengsara? Sengsara. Nah, kita kalau mau berburu berkah, karena berkah ini penting, kita harus berburu berkah. Ya. Caranya bagaimana? Caranya harus halal. Nah, karena kita sekarang sadar diri kita banyak terlibat hal-hal yang kurang halal, kurang halal, maka kita cari berkahnya orang-orang lain. Paham maksudnya? Cari berkah yang dimiliki orang lain. Oh, bulan ini berkah ini nih, tangannya berkah. Ini saya akan kasih beberapa contoh cerita, boleh? Ya, insya Allah kita nyantai saja. Contoh nomor satu, bagaimana sikap Nabi SAW agar mendapatkan keberkahan full dalam satu hari? Apa yang dilakukan Rasulullah SAW agar satu hari itu full barokah? Rasulullah ngasih resep dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi SAW bersabda, "Idza ataa 'alayya yawmun la azdadu fihi 'ilman yuqarribuni ilallahi ta'ala fala burika li fi thuli'i syamsi dzalikal yawm." Rawahu Tabrani. Kata Rasulullah SAW, "Idza ataa 'alayya yawmun." Kalau datang satu hari kepadaku. Ini sekarang hari apa ini? Jumat. Iya. Kemudian kok kita besok pagi insyaallah masih hidup sehat walafiat ya. Hari Sabtu. Sabtu misalnya. Ini tiba masuk hari Sabtu. Kata Rasulullah SAW, saya tidak mendapatkan tambahan ilmu di hari itu, ilmu yang bisa menjadi semakin dekat kepada Allah Ta'ala, enggak dapat. Fama burikali. Maka hari itu saya tidak mendapatkan berkah dari Allah Ta'ala. Artinya apa? Siapa yang pengen harinya diberkati, maka tiap hari harus dapat tambahan ilmu. Makanya orang yang pengen dapat berkah, dia harus berburu ilmu. Harus cari ilmu tiap hari. Bukan tiap Jumat sekali. Ya, bukan cuma tiap Jumat sekali. Karena cari ilmu kan bisa di mana-mana dan kapanpun. Tiap hari cari ilmu. Medianya apapun bisa. Hadir majelis sana, hadir. Gak harus 1 jam, 2 jam. Duduk 5 menit, itu bisa jadi ilmu. Ta'al bina, nu'min billah sa'ah. Saat seorang sahabat berkata pada temannya yang lain, ta'al bina, yuk duduk bersama saya, nu'min billah sa'ah. Sesaat kita beriman pada Allah Ta'ala. Maksud iman sama Allah cuma sesaat? Maksudnya apa? Yuk kita duduk sesaat, ngobrol-ngobrol sesuatu yang bisa membuat kita semakin iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ngobrol sama teman dalam rangka cari ilmu. Tiap hari dilakukan. Kalau itu kita lakukan, seperti yang dilakukan Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anuh. Kita tahu Sayyidina Umar kan pergi ke pasar, businessman. Sayyidina Umar itu businessman, kerja. Jenengan juga kerja. Sayyidina Umar juga kerja. Cuman bedanya di sini, Sayyidina Umar itu semangat berburu ilmunya luar biasa. Kalau kita banyak alasan. Udah bisa Bib, jam kantor. Oh enggak bisa Bib, waktunya kerja. Enggak bisa Bib, istri harus dikasih nafkah. Gak bisa Bib, anak-anak kan sekolah butuh SPP. Gimana kalau saya itu pengajian terus? Kan repot. Gak bisa gitu. Alasan demi alasan disampaikan untuk mengesampingkan upaya cari ilmu. Tapi kalau cari duit selalu bisa. Dan cari ilmu benar waktunya sesaat. Sekarang saya mau nanya, boleh? Boleh. Jenengan ke toilet karena nahan perut yang hampir keluar sesuatu gak kuat, bisa gak? Maksudnya sudah perutnya ini ada sesuatu yang harus dikeluarkan, jenengan tahan lama-lama bisa gak? Gak bisa kan? Nah, kalau jenengan sibuk cari duit, ada transaksi nilainya besar, perut ini menuntut untuk dikeluarkan isinya, saya mau nanya, transaksi dilanjutkan atau permisi? Permisi dulu, betul? Permisi dulu. Kemana? Ke toilet. Untuk apa? Mewujudkan hajat perut. Mewujudkan hajat perut. Saking sopannya itu. Dibilang apa? Buang hajat. Hajatnya dibuang. Ini kepentingan perut ini yang udah mendesak. Udah diwujudkan tuh hajatnya. Ada kan waktu untuk buang hajat? Ada. masih beralasan sama perut, mohon maaf ada bisnis. Ngomong gitu sama perutnya. Bisa ditolak enggak ini? Enggak bisa ditolak. Sekarang saya mau nanya, apa kebutuhan untuk cari ilmu sama kebutuhan untuk buang hajat besar mana? Seharusnya kan besar cari ilmu, tapi nasibnya ilmu zaman sekarang nilainya sama hajat masih besar hajat. Nilainya sama kotoran yang di perut buat manusia zaman sekarang ini, nilainya sama kotoran perut masih penting mewujudkan kotoran perut untuk dikeluarkan daripada cari ilmu. Cari ilmu buat alasan yang banyak, tapi buang hajat enggak pernah bisa beralasan. Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu tiap hari beliau ke pasar itu cari duit, ya cari duit yang barokah. Maka beliau tiap hari pengen dapat ilmu. Tapi enggak mungkin. Kenapa? Karena beliau harus kerja. Maka beliau atur waktunya. Sehari kerja, sehari cari ilmu. Sehari kerja, sehari cari ilmu. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu, sehari kerja, sehari kerja, sehari kerja, sehari kerja, tiap hari. Betul kita seperti itu kan? Nah, Sayyidina Umar kemudian menyiasati, ngomong sama tetangganya, kamu kerjanya selang-seling sama saya ya. Saya hari ini kerja, kamu kerjanya besok saja. Hari ini kamu jangan kerja. Lusa saya kerja, ya, kamu tidak kerja. Besoknya kamu kerja, saya tidak kerja. Kenapa begitu? Gantian. Kalau saya kerja, ya, kamu yang cari ilmu. Nanti selesai pulang kerja malam itu kita ngobrol, kamu ngajari saya. Kamu ngajari saya apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika nanti kamu itu kerja, saya yang belajar. Nanti malam kita duduk, ya, selesai pulang kerja duduk, nanti saya akan ngajari kamu apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena sahabat tahu tidak ada barokah kalau hari enggak ada ilmu. Ya, hari dilewati tanpa ilmu enggak ada barokah. Harus tiap hari minimal dapat satu tambahan ilmu. Jelas sampai di sini? Nah, terus kuncinya barokah itu kapan? Tiap hari harus dapat tambahan ilmu, tapi berkahnya ada kuncinya. Berkah tidak akan ngampiri orang-orang yang tidurnya sampai jam 12 siang pagi enggak bangun. Karena Rasulullah SAW telah berdoa, Rasul kalau doa kabul atau enggak kabul? Rasulullah kalau minta dikasih atau enggak dikasih? Nah, apa yang diminta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad radhiyallahu taala anhu, Nabi Muhammad SAW itu bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah umatku di pagi harinya. Jadi buat kita umat Islam, berkah itu adanya kapan? Pagi. Kira-kira kalau malam ada enggak? Ada. Ini Habibnya kalau datang enggak mau langsung naik, ngalem minta disuruh naik segala. Sini, Bib. Ya, semeja berdua, Bib. Ya. Nah, ini termasuk berkah Habibnya ini. Badannya maksudnya. Insyaallah. Lanjut ya. Silakan diminum dulu itu teh susu. Malam ini menunya teh susu. Cuman saya enggak dikasih lagi. Saya dapatnya kopi. Terus bagaimana saya bisa merasakan teh susu? Kalau saya dapatnya kopi. Mohon maaf ya, ada perbedaan di antara kita. Enak itu maksudnya. Katanya teman-teman saya, Beb, jangan ngeluh, rezeki jenengan kopi malam ini. Monggo diunjuk. Beb Muhammad belum dapat. Allah, alhamdulillah. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah umatku di pagi hari mereka. Maksudnya apa? Kunci keberkahan itu ada di pagi hari. Bukan berarti kalau di siang hari kita gak bisa dapat berkah, atau sore hari gak bisa dapat berkah, atau malam hari gak bisa dapat berkah. Karena waktu itu punya keberkahan-keberkahan sendiri. Tapi spesial barokah, barokah yang khusus, barokah yang khusus. Ya, ada barokah yang khusus Rasul mintakan untuk umatnya, dan itu letaknya pagi hari. Barokah khusus itu gak bisa didapatkan di malam hari, gak bisa didapatkan di sore hari. Walaupun malam ada berkahnya sendiri, sore ada berkahnya sendiri, tapi awal pagi ini ada keberkahan yang tidak ada di sore, gak ada di siang, gak ada di malam. Pengen kamu dapat berkahnya, pagi jangan tidurlah lagi. Pagi harus bangun nih, minimal sampai matahari terbit naik seujung tombak. Itu posisi masih bangun, terjaga. Setelah itu mau tidur lagi monggo. Artinya udah masuk waktu duha, sudah sholat duha, mau tidur lagi monggo silakan. Tapi pagi awal ini jangan tidur. Bagusnya jangan tidur seperti Rasulullah SAW. Rasulullah ini kalau pagi gak pernah tidur. Nanti tidurnya qailullah. Waktu duhur itu baru tidur. Jadi tidur pagi itu bid'ah yang tidak dilakukan Nabi maupun sahabat. Iya. Nabi enggak tidur pagi, sahabat enggak tidur pagi. Justru pagi itu waktunya cari barokah. Sekarang saya mau nanya. Boleh? Itu orang-orang yang kerja di pasar itu berangkatnya jam berapa? Lah itu berkah atau kebablasan? Itu barokah dengan catatan tidak meninggalkan sholat. Ya kan? Tidak meninggalkan sholat. Hadis yang saya bacakan tadi perawinya ada dua, di antaranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa karamallahu wajhah, dan yang satunya lagi seorang sahabat yang bernama Sokhar Al-Ghamidi. Sokhar Al-Ghamidi. Nah, Sokhar Al-Ghamidi ini qol fakana idza batha sariyah. Rasulullah SAW kalau ngirim pasukan, Rasul kalau kirim pasukan, maka Rasulullah ba'athahum min awwalin nahar. Rasulullah ngirimnya itu berangkatnya disuruh pagi hari. Jadi kirim pasukan berangkatnya pagi hari. Biar apa? Biar pasukannya dapat barokah. Dikirimnya awal pagi. Nah, Sokhar ini karena tahu Rasulullah SAW itu mendoakan, ya Allah berkati umatku di pagi harinya. Dan Rasulullah itu kalau ngirim tentara berangkatnya pagi hari, awal pagi pasukan disuruh berangkat. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ini dijadikan suri teladan oleh Sokhar dalam bisnis. Dijadikan suri teladan dalam bisnis. Ada juragan tahu di sini? Juragan tahu, juragan tempe, juragan sarung, atau yang belum jadi juragan. Pedagang tahu, pedagang tempe, pedagang sarung, dan pedagang-pedagang yang lain. Mau berkah usahanya? Mau berkah usahanya? Ini resepnya. Ini resepnya. Ya. Dikatakan wa kana yab'atu tijaratahu min awwalin nahar. Karena Rasulullah kalau kirim pasukan itu pagi hari, maka Sokhar yang riwayatkan hadis ini, beliau kalau ngirim dagangannya itu, marketkannya, enggak pernah marketkannya pilih siang atau sore atau mau maghrib itu ya. Nah, kebanyakan orang kan kirim paketnya mau maghrib, gitu kan ya? Ini mau ngirim barang yang mau dititipkan orang, mau dijual, titip dulu itu ngirimnya pagi. Pagi-pagi berangkat, nih tolong ya bantu jualkan. Nih tolong bantu jualkan. Ngirim ke tokonya, pagi-pagi udah kirim ke tokonya. Nih ya barang yang baru untuk dijual. Hasilnya apa? Qala fa utriya wa kathra maluh. Maka hartanya itu menjadi banyak dan dia jadi orang yang kaya raya. Mau? Halo. Mau? Mau apa? Hartanya jadi banyak dan kaya, berkah. Caranya gimana tadi? Bangun. Terus tidak tidur. Jangan lagunya Mbak Surip. Bangun tidur. Tidur lagi. Itu Mbak Surip tuh lagi ngejek ini loh orang zaman sekarang. Orang zaman sekarang hidupnya bangun tidur, tidur lagi, bangun tidur, tidur lagi. Enggak ada aktivitasnya. Jadi aktivitasnya seperti sia-sia. Makanya diingatkan, bangun tidur, tidur lagi. Bangun tidur, tidur lagi. Ini pagi gak boleh tidur. Bangun tidur, jangan tidur lagi. Bangun tidur, jangan tidur lagi. Segera aktivitas. Kerjaannya apa? Ya langsung kirim itu. Jangan nunggu, oh nanti lah siang lah. Oh nanti agak sorean lah, saya mau ke toko. Nanti aja mau ke pasar, saya gak cinta dunia. Keliru. Cinta dunia gak ada urusannya dengan pergi ke toko. Paham? Jenengan siang ke toko ya kalau artinya doyan sama dunia ya cinta dunia. Cinta dunia itu urusannya itu di hati, bukan di fisik. Paham kan? Jadi mau kaya dan berkah, syaratnya apa tadi? Bangun pagi tapi sholat subuh. Bangun pagi kok gak sholat subuh. Ya bangun pagi itu maksudnya apa? Bangun pagi kamu sholat subuh berjamaah, kamu zikir, kamu wirid sampai matahari terbit, kemudian kirim daganganmu. Kirim daganganmu. Semangatnya luar biasa. Di situ nanti ada keberkahan dari usahanya. Usahanya diberkati. Nah, ini sebetulnya yang dinanti-nanti banyak orang itu barokah ya bab duit ya. Kalau yang lain enggak patah dipikir toh? Ilmu pengen barokah. Ilmunya mau barokah, cara cari ilmunya harus benar. Nanti ilmunya barokah. Cari ilmu yang benar bagaimana? Satu, gak boleh sombong kepada guru. Ini belum belajar udah ngomong, guru saya itu sebetulnya ilmunya gak seberapa. Guru saya ilmunya gak seberapa. Tapi ya daripada saya gak belajar, ya sudah. Saya tak belajar sama dia. Ada nih model begini ada. Jadi kalau datang cuma mau ngetes. Seberapa sih sebetulnya ini pengetahuannya? Ah, hadis aja banyak salah, enggak hafal. Wah, ayat Quran aja salah-salah. Enggak ada berkahnya ini. Allah itu memberikan berkah dalam prosesnya. Kalau prosesnya benar nanti ada barokah. Meskipun yang ngajar ini enggak benar. Paham ya? Yang ngajar ini ilmunya enggak seberapa. Karena barokah itu dari Allah, bukan dari orang. Barokah dari mana? Dari Allah, bukan dari orang. Orang yang kita belajar kepadanya, orangnya enggak patek pinter, ilmunya biasa. Tapi karena kita menghargai orang ini ilmunya luar biasa. Orang ini baik. Saya yang mau merendahkan diri sama dia. Saya akan belajar sama dia. Saya akan bantu dia. Maka Allah memberkati apa yang dia dapat. Dia dapat satu kata barokah, yang lain dapat ribuan kata, enggak ada berkahnya. Paham enggak? Ini kok kelihatannya wajah-wajah paham tapi bingung kelihatannya. Ya. Memang ini berkah itu misteri. Berkah itu misteri. Kita cuma bisa tahu ini berkah dari hasil. Berkah itu dari hasil, tapi prosesnya ada. Prosesnya ada. Nah ternyata kalau kita mau memproses barokah untuk langsung ke kita, itu tidak mudah. Bisa tapi gak mudah. Makanya ada jalan pintas. Ada jalan pintas. Jenengan mau yang susah atau yang pintas? Paham, saya paham. Makanya udah saya siapkan. Maunya kan yang jalan pintas. Gak mau yang susah. Gak mau yang susah-susah. Maaf. Contoh-contoh. Sedikit ya. Kota Madinah itu berkah enggak? Kota Mekah berkah enggak? Nah, jenengan mau jadi berkah? Jenengan mau digerujuk berkah? Ya udah berangkat ke sana. Gampang toh? Masuk di Mekah, masuk di Madinah. Karena Mekahnya barokah, Madinahnya barokah, maka kita kalau yakin di Mekah itu ada barokah, di Madinah ada barokah, yakin seperti itu, maka otomatis yang kita lakukan di sana menghasilkan barokah. Paham? Sekarang saya mau nanya, mana yang lebih banyak pahalanya, sholat di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi? Menurut hadis, pahalanya besar di mana? Masjidil Haram, tapi berkahnya banyak di mana? Ini pertanyaan ini. Bib Muhammad juga enggak tahu jawabannya. Tahu, Bib? Enggak tahu. Ya mau cari ilmu kan harus merendahkan diri, walaupun tahu bilang enggak tahu, Bib. Bercanda. Ini insya Allah apa yang saya sampaikan malam hari ini tentang Mekah dan Madinah ini akan membuka pola pikir yang membuat orang kadang enggak mudeng gitu. Mekah itu luar biasa, Madinah itu luar biasa. Sholat di Mekah pahalanya lebih banyak. Sholat di Madinah itu jumlah pahalanya itu lebih sedikit dibandingkan sholat di Masjidil Haram. Betul begitu kan haditsnya? Ya, tapi hadits itu harus dikompar, juga disatukan dengan hadits yang lain. Jangan berdiri sendiri. Hadits yang bab sholat begitu, ya. Tapi bab barokah lain. Bab barokah lain. Sekarang saya mau nanya, Mekah sama Madinah tua mana kotanya? Tua ma? Mekah. Madinah itu kan kotanya adanya ketika ada raja, tahu sejarah kota Madinah? Belum. Jenengan ini masa sih enggak tahu sejarah Madinah? Dulu ada raja namanya Raja Tubak. Tubak itu nama untuk raja-raja yang ada di Yaman. Seperti misalnya ada PB1, PB2, PB3, HB1, HB2, HB3, ada Tubak 1, Tubak 2, Tubak 3. Ini ada Raja Tubak. Raja Tubak ini sukanya melakukan perjalanan, safar itu. Dan dia kalau melakukan perjalanan membawa orang-orang pinter, penasehat, ulama-ulama. Sampai akhirnya di Madinah, tanah kosong gitu ya. Ini ulama-ulama, ini penasehatnya semua pada berhenti, enggak mau ikut pergi. Maka ditanya sama Raja Tubak, "Kenapa kalian kok di sini? Ayo temani saya melanjutkan perjalanan." Mereka mengatakan, "Mohon maaf wahai paduka, mohon maaf. Kami tidak akan pergi dari tempat ini. Kami minta izin tinggal menetap di sini." "Kenapa kalian seperti itu? Sepanjang ikut saya enggak pernah terjadi seperti ini. Kenapa di tempat yang seperti ini enggak jelas nih tempatnya, kalian justru berhenti? Ini tanah kosong." Maka dijawab, "Iya, betul nih tanah kosong. Tapi di tempat inilah nanti Nabi akhir zaman akan hijrah dan menetap dan dimakamkan di sini. Saya, kami pengin nanti anak keturunan kami yang menjadi ansornya, menjadi pembelanya." Tuh. Raja Tubak kemudian mengatakan, "Kalau begitu saya titip surat untuk Nabi akhir zaman itu." Maka dalam tafsir Qurtubi ditulis, tulisan surat itu dicantumkan dalam tafsir Qurtubi. Yang mengatakan, "Aku beriman kepada Allah dan kepada engkau Rasul akhir zaman." Surat ini pun dititipkan turun temurun dan sampai ke tangan Nabi Muhammad SAW. Nah, kota Madinah memang lama, tapi Mekah itu jauh lebih lama. Kota Madinah yang mendirikan adalah para ulama. Kota Mekah yang mendirikan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihi wassalam. Ya kan? Tapi untuk keberkahannya ingat, di Madinah itu ada Nabi Muhammad SAW. Di Madinah ada Nabi. Makanya saya kadang heran ada orang yang sampai ngomong, "Udah haji-haji gak usah ziarah Nabi. Umroh-umroh gak usah ke Madinah, gak usah ziarah Nabi. Kalau ke Madinah gak usah bilang mau ziarah, bilang aja mau sholat di Masjid Nabawi." Ini aneh kan ya? Masjid Nabawi itu ada yang bangun siapa? Nabi Muhammad SAW. Orang ke Masjid Nabawi karena Nabi, namanya aja Masjid Nabawi kok. Namanya aja Masjid Nabawi. Orang ke Masjid Nabawi karena Nabi. Ini ada orang yang mengajarkan, "Udah kamu umroh, haji-haji, tapi gak usah ke Madinah, gak usah ziarah Nabi. Kalau kamu ke Madinah, yang penting kamu jangan niat ziarah Nabi. Niatnya mengunjungi masjid saja, jangan mengunjungi Nabi. Gila kali kamu. Masa mengunjungi Nabi gak boleh? Niat mengunjungi Nabi gak boleh? Pengen ketemu Nabi gak boleh? Ajaran siapa yang seperti ini? Siapa yang dia contoh? Siapa yang menjadi panutannya? Siapa yang menjadi imamnya? Kalau umat Islam tidak diarahkan untuk cinta pada Nabi, untuk mendatangi Nabi, untuk mengunjungi Nabi, sedangkan Allah sendiri dalam Al-Quran mengajak umat Islam untuk terus-terusan datang kepada Nabi Muhammad SAW. Allah tuh sampai menyayangkan dengan kalimat, walau seandainya, sekiranya, seandainya, sekiranya. Jadi sepertinya kok gak ngono ya ngomong dia. Kenapa orang-orang itu gak seperti itu ya? Walau annahum, seandainya mereka itu, sekiranya mereka itu, idzalamu anfusahum, Ketika mereka itu mendzalimi diri mereka sendiri dengan bermaksiat, berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, ja'uka. Mereka mau datang kepadamu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka mau datang kepadamu. Fastaghfirullah. Kemudian di hadapanmu mereka minta ampun kepada Allah. Fastaghfirullahumur Rasul. Tidak cukup minta ampun, di hadapanmu mereka minta ampun kepada Allah. Allah nyambung, dan engkau wahai Rasul memintakan ampun untuk mereka kepada Allah. La wajadullaha tawwabar rahima. Tentu mereka akan temui Tuhan Allah yang maha menerima dan memberikan tobat dan maha penyayang. Artinya apa? Kita ini dimotivasi oleh Allah untuk terus-terus mendatang Nabi Muhammad SAW. Siapa di antara kita yang gak berbuat dosa? Siapa di antara kita yang tidak mendzalimi diri sendiri? Mau dapat ampunan, punya kesempatan, ada kekuatan, datangi Nabi Muhammad SAW. Paham ya? Nah, terus pertanyaannya, barokahnya banyak mana nih? Mekah sama Madinah? Jangan kira-kira. Banyak mana? Kok tahu? Ada Nabi. Ya, ada Nabi. Di Mekah ada Ka'bah. Jawabannya harus, namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, kok pakai kira-kira? Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dalilnya Al-Quran dan Sunnah. Gak ada Kiai Habib gak paham dalil. Dalilnya Al-Quran dan Sunnah. Ya, dalilnya Al-Quran dan Sunnah. Dalam sebuah hadis, ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Habib Muhammad belum tahu, penasaran. Jangan ngelirik, Habib, jangan. Ya biar rileks majelisnya ya. Dalam sebuah hadis, sampai sekarang belum dikasih minum Habib sayang. Mohon maaf ya, Habib ya. Maklum teman-teman kadang enggak perhatian, Habib. Karena dikira antum zuhud enggak suka yang begitu-begitu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kalau dibilang hadis riwayat Bukhari, sahih atau enggak sahih? Sahih ya. Kalau hadisnya sahih, pasti sahih. Kalau judul-judul babnya, Imam Bukhari itu enggak mau buat judul dengan tulisannya sendiri. Jadi kalau buat judul suka juga pakai hadis dijadikan judul. Nah, kalau judul-judulnya ini memang bukan hadis yang dimaksud. Paham ya? Nah, kalau hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sahih. Di situ disebutkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Nabi Muhammad SAW berkata, qal Allahumma ja'al bil madinati dhi'fa ma ja'alta bi Makkah minal barakah. Nabi Muhammad. Allahumma ja'al, ya Allah, jadikanlah. Kalau Rasul udah mengatakan Allahumma, kira-kira sama Allah dikabulkan enggak? Dikabulkan. Ini dalil, artinya hukumnya ya seperti yang dalam doa Nabi ini sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al. Makanya jenengan setelah dengar ini yang haji, yang berangkat haji ini semangat tuh ke Madinah. Buru nih barokahnya Madinah. Berburu barokah di Madinah. Yang belum semangat untuk haji dan semangat untuk umrah. Tapi jangan lupa berburu barokah di Madinah, karena Nabi Muhammad SAW telah bersabda dalam doanya, Allahumma ja'al, ya Allah, jadikanlah bil madinati dhi'fa ma ja'alta bi Makkah. Tolong jadikan di kota Madinah ini keberkahannya 2 kali lipat dari keberkahan yang engkau berikan untuk kota Mekah. Tolong jadikan di kota Madinah ini keberkahannya 2 kali lipat dari keberkahan yang engkau turunkan untuk Mekah, yang engkau siapkan di Mekah, yang engkau berikan kepada Mekah. Madinah kasih double. Sehingga para ulama berdasarkan hadis ini mengatakan pahala sholat di Masjid Nabawi memang berdasarkan hadis lebih sedikit. Tapi ketika digabung dengan hadis ini, pahala sholat di Masjid Nabawi 2 kali lipat lebih berkah daripada di Masjidil Haram. Ayo. Enak atau enggak enak? Terus saya mau nanya, berarti keberkahan yang ada di Madinah ini karena apa? Karena doanya Nabi Muhammad SAW. Nah, ini yang saya maksud jalan pintas. Kalau jenengan merasa masih banyak kesalahan dalam hidup, masih bersentuhan dengan yang haram cukup banyak, tapi pengen dapat barokah, cari orang-orang yang bisa mendoakan kita dapat keberkahan. Gitu kan? Nah, siapa orang-orang itu? Seluruh muslimin wal muslimat kita harus husnudzon. Harus husnudzon. Beliau-beliau ini doanya dikabulkan Allah Ta'ala. Makanya harapkan keberkahan dari doanya muslimin wal muslimat. Karena itu awali doakan dulu muslimin dan muslimat dapat barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doakan dengan mengucapkan salam itu diantaranya. Dengan mengucapkan salam. Masuk rumah ucapkan salam. Ketemu muslim ucapkan salam. Dan kalau kita jawab dengan yang lengkap. Dengan yang lengkap, dengan yang lebih baik. Nanti hasilnya kita akan dapat keberkahan dari doa orang lain. Ini secara umum. Kemudian carilah pewaris Nabi Muhammad SAW. Al-ulama warathatul anbiya. Para ulama pewaris Nabi. Kalau Nabi bisa mendoakan Madinah itu jadi berkahnya 2 kali lipat di Mekah. Maka ada ulama-ulama yang mendoakan berkah. Kita akan dapat dengan berkahnya itu. Dengan berkah doa. Doanya, cari itu ulama-ulama tersebut. Tolong doakan saya Ustaz, tolong doakan saya Kiai, tolong doakan saya Habib, tolong doakan saya Wahai Guru, tolong doakan saya Tuan Guru, tolong doakan saya Fulan, tolong doakan saya. Minta apa? Barokah. Jadi barokah ini syamil. Satu kalimat yang maknanya mencakup semuanya. Begitu kita dapat barokah, selesai. Ya selesai. Sampai di sini paham atau enggak paham? Paham? Udah cukup atau mau dilanjut? Terus sekarang saya mau nanya, kalau duitnya sudah banyak, berkahnya sudah banyak, terus cari duit lagi sebanyak mungkin, boleh enggak? Boleh. Boleh. Alhamdulillah. Buat saya, Nabi Muhammad. Oh, alhamdulillah. Boleh. Samping ada. Masya Allah. Zuhud gak mau dikasih teh. Minta aqua katanya. Padahal di sini adanya cuma fit. Aqua gak ada, babe. Fit adanya. Air mineral. Boleh. Boleh. Mau cari duit sebanyak mungkin, Bu? Boleh. Tapi ingat, jangan bilang cari duit. Cari apa? Nah. Sebanyak mungkin oke, tapi cari barokah. Jadi caranya harus betul, caranya jangan salah. Caranya harus betul. Betul itu apa? Tidak menyinggung yang haram. Nanti ada barokah. Saya mau kasih, karena waktunya udah 1 jam kurang 4 menit lagi. Saya ceramah 1 jam kurang 4 menit dengan gak kroso. Berkah ya, berkah gitu. Berkah Habib, gak terasa waktunya. Jadi barokah. Mohon maaf. Ya, saya mau kasih contoh yang di samping saya dulu. Boleh ya? Habib Muhammad ini dulu seorang mahasiswa sarjana D3. Ya Habib. Bidang apa Habib? D3 akuntansi. Ada yang butuh karyawan? Wani piro bayar Pi Muhammad gitu kan. D3 bidang akuntansi. Terus ngomong ke saya, Kak Novel kalau manggil saya kan Kak. Gak tahu kalau sekarang manggilnya apa. Saya lebih suka ada panggil Kak gitu, kelihatan muda terus. Ya kan Kak, ya Dik. Kak Novel, ya Dik Muhammad gitu. Bagus ya. Ya. Ya Dik. Ini manggil saya Kak, karena kalau Muhammad mau pergi ke Hadramut mau belajar, betul begitu Bib? Pengen belajar. Tapi itu sebelum kuliah lulus SMA bilang sama saya, Kak Novel Muhammad mau ke pesantren, lulus SMA mau ke pesantren. Nanyanya ke saya bilang Dik jangan. Jangan ke pesantren dulu. Terus kuliah dulu. Kuliah dulu. Selesai kuliah, semangatnya masih tinggi. Karnaval Muhammad mau pengen apa namanya ke Hadramut pesantren. Dia bilang enggak usah ke Hadramut. Enggak usah ke Hadramut. Karena nanti kalau berangkat ke Hadramut saya kehilangan. Mesti lama gitu kan? Enggak usah ke Hadramut. Ke Pasuruan saja. Ke Pasuruan, belajar aja di sana. Sama insyaallah ilmunya sama asal sungguh-sungguh gitu kan? Insyaallah ilmu sama. Nanti ke Hadramut cari barokah. Nanti ke Hadramut cari barokah. Ketemu orang-orang soleh, ziarah, ke petilasan-petilasan untuk cari barokah. Udah, saya enggak terasa udah nyantri 4 tahun, Beb ya. 4 tahun. Saya waktu jenguk itu Masya Allah, ketemu saya itu diajak makan saat itu senengnya luar biasa. Karena biasanya di pesantren makannya apa, Beb? Paling enak, tongkol. Sambel sama tongkol itu paling enak. Begitu diajak makan sate gitu ya, itu senengnya luar biasa. Apalagi dikasih amplop titipan gitu. Masya Allah. Oh, saya ini juga santri, ngerti kalau ada orang jenguk ngasih amplop itu senengnya luar biasa. Yes. Enggak mie godok lagi, enggak mie goreng. Ini kan bisa ada peningkatan trombosit nih ya. Naikkan trombosit nih, makannya enak. Lu benar ada yang nitipi saya ini titip buat apa namanya, Habib Muhammad, ya kan, Beb ya? Ada. Saya cerita padanya. Enggak terasa 4 tahun pulang. 4 tahun pulang. Pulang, enggak ada yang kenal, enggak ada yang kenal. Dek Muhammad. Ya kan? Enggak ada yang kenal. Karena full pengajiannya hari apa? Jumat malam Sabtu. Udah ikut di sini majelis. Ikut dulu dia kan. Terus saya suruh ceramah. Oh, nanti ceramah lo ya. Ceramah. Nanti ceramah. Siap, Kak. Nah, saya senangnya tuh Bib Muhammad ini, Dek Muhammad ya. Dek Muhammad itu disuruh apa? Siap itu. Itu dulu lo ya. Siap. Dulu, siap. Iya. Nah, nanti buktikan dulu, Bib. Nah, terus saya kasih mukadimah setelah ceramah, saya mukadimah. Ini ya sekarang nih baru mulai ceramah. Tapi 7 bulan lagi, insya Allah Jumat malam Sabtu tidak akan bisa hadir. 7 bulan lagi dari sekarang, waktu itu ya, tidak akan bisa hadir. Kenapa? Insya Allah pasti akan diundang orang kemana-mana, betul? Ya, 7 bulan kemudian, subhanallah, se-Jawa ini sampai Kalimantan, Sumatera, ya, itu udah pada kenal. Betul kan? Kenal. Akhirnya Jumat malam Sabtu hilang. Gak apa-apa karena sesuai ramalan. Itu kan membuktikan kalau saya agak sakti, ya kan ya? Kalau beliau datang terus tambah saya gagal, betul kan ya? Begitu beliau gak datang berarti sesuai ramalan cuaca. Masya Allah. Kemudian nyampe ke Hong Kong ya, nyampe Singapura, nyampe Malaysia, keliling ini sampai mana? Sampai mana-mana. Sampai mana-mana. Ini contoh ya. Ini contoh. Banyak orang yang belajar ke pesantren. Ya, banyak orang yang belajar ke pesantren yang waktunya jauh lebih lama ya. Tapi gerak dakwahnya itu terbatas. Beliau dikasih keberkahan. Amin, Bib. Ya, tahadutan binikmah. Amin, Dik. Ya. Tahadutan binikmah. Itu namanya barokah. Faham ya? Barokah. Sekilas majelis Ar-Raudhah. Dari rumah ibu saya kecil. Pindah ke depan. Belum besar, 525 ya. Ditambah ke sini 1275. Jadi total 1800. Jadi seperti ini. Waktunya gak lama. Sekitar total sampai hari ini hampir 4 tahun. Di sini ya, depan sama sini. Hampir 4 tahun. Ya, 4 tahun lewat lah. 4 tahun lewat. Itu akhir 2011, ya 2012 gitu ya. 4 tahun lah, 4 tahun. Jadi seperti ini. Ya, kemudian apa namanya? Bisa saya alhamdulillah dikenal orang di mana-mana. Majelis ini dikenal orang di mana-mana. Insyaallah itu pertanda barokah. Pertanyaannya, dari mana keberkahan ini? Kan begitu ya. Semua ya dari Allah selesai. Ya memang barokah dari Allah. Kan kita suruh berburu, suruh nyari. Betul kan ya? Rezeki dari Allah. Kita berburu rezeki tadi kan? Nah ini barokah dari Allah. Kita suruh nyari. Karena keberkahan ini Allah titipkan pada hamba-hambanya. Dan Allah titipkan pada tempat-tempat. Dan Allah titipkan pada waktu. Makanya ada waktu yang barokah, ada tempat yang barokah, ada manusia yang barokah. Lah kita suruh cari di situ. Nah di Solo ini ada orang tua yang soleh insyaallah, namanya Habib Anis. Ya, dulu saya hadir di majelisnya rutin, ngenger gitu. Ya, insyaallah itu termasuk bagian dari barokah. Ibu saya mendoakan, nah, itu udah pasti itu sumber barokah. Ayah saya asyik almarhum ikut majelis, duduk perhatian di depan, lihat tamu yang datang, tamu yang pulang, itu bagian dari barokah. Nabi Muhammad juga begitu. Punya ayah yang insyaallah barokah, punya kakek yang barokah, punya mbah buyut yang barokah. Itu dikejar semua, ketemu orang soleh di sana cari minta doanya. Berburu orang soleh. Nah orang sekarang ini nih sudah terlampau pede sama amal solehnya, tapi gak mau cari orang soleh. Amal soleh belum tentu membuat kita soleh. Kalau orang soleh udah jelas soleh. Paham? Ibu-ibu paham? Halo? Tambah dikit lagi boleh ya bu ya? Ya, sepur kelincinya udah mau pulang. Kan ada kontraknya kan ya. Sampai jam berapa kan saya enggak tahu yang naik apa, sewa angkot, sewa ini kan ada teman-teman sewa Elsape gitu kan. Sampai jam berapa? Ini nanti insyaallah jam 10 lewat 15 menit selesai ya. Bonus 15 menit. Nah kita jangan mengandalkan amal soleh kita. Karena belum tentu itu membawa keberkahan. Kalau kitanya enggak benar dalam beramal. Dalam beramal. Ya amal soleh kerjakan. Semoga barokah gitu kan. Tapi kita ini mau berburu barokah. Di mana berburu barokah? Pada orang-orang yang udah ada keberkahan di dalamnya. Keluarga Nabi Ibrahim diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga Nabi Ibrahim itu diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama barokta ala Ibrahim. Ya kan? Allahumma barik ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad kama barokta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Itu udah diberkati itu Nabi Ibrahim dan keluarganya ini. Jadi ada manusia-manusia yang barokah. Lah kita cari itu manusia-manusia itu. Pasti ada. Orang tua kita itu sumbernya barokah. Jangan tinggalkan. Minta doanya orang tua. Kemudian siapa? Orang-orang yang dipandang punya kesolehan. Sifat-sifat kesolehan. Orangnya jujur. Orangnya murah senyum. Orangnya dermawan. Orangnya perhatian. Orangnya rendah hati. Orangnya banyak ibadah. Kita lihat orang yang seperti itu. Ini insya Allah ada keberkahan pada orang tersebut. Berburu, cari, datangi orang itu. Masih hidup maupun setelah meninggal dunia. Karena di tempat dimakamkan, di situ ada barokah. Di jasadnya ada barokah. Di ruhnya ada barokah. Maka di tempat dia dimakamkan, barokahnya juga tidak akan hilang. Karena barokah lah udah dikasihkan Allah pada seorang, nempel terus sampai ke surganya Allah. Gak mungkin hilang. Ada terus. Yang kedua, waktu. Waktu. Tadi itu keberkahan umatku dikasih oleh Allah Ta'ala di pagi hari. Waktu pagi cari itu keberkahan untuk bisnis. Untuk cari duit pagi itu berkah. Nanti harta kita jadi barokah. Harta berkah nanti bisa bangun masjid. Harta berkah nanti bisa bangun pesantren. Harta berkah nanti bisa bangun panti asuhan. Harta berkah nanti bisa bangunkan rumah untuk kiai. Harta berkah nanti bisa belikan mobil untuk ulama. Harta berkah nanti bisa terus untuk arah kebaikan. Harta enggak berkah meskipun banyak, manfaatnya enggak ada. Manfaatnya enggak ada kecuali makan, minum, tidur, makan, minum, tidur, makan, minum, tidur untuk dirinya sendiri, enggak untuk orang lain. Cari ini waktu yang berkah, pagi hari waktu yang barokah. Jangan lupa akhirnya malam. Akhir malam, awal pagi dan akhir malam. Akhir malam itu berkahnya luar biasa. Tasaharu fa inna fis sahuril barokah. Ada keberkahan sendiri di akhir malam. Kemudian ada waktu-waktu yang memang ada berkahnya. Nanti kalau saya uraikan semua sampai subuh ini. Sampai subuh, ringkasnya gitu. Ada waktu-waktu yang barokah. Kemudian yang ketiga tempat. Ada tempat-tempat yang barokah. Mana tempat-tempat yang barokah? Ya tempat bekas ibadahnya orang soleh. Di situ ada keberkahan. Nah, mesti mulai ngomong, ah masa nih terlampau mengagung-agungkan tempat ibadahnya orang soleh. Agungkan Allah saja, jangan tempatnya orang soleh. Orang soleh juga manusia. Ini kalimat-kalimat begini minta dicoret ya. Emangnya orang soleh malaikat? orang soleh itu manusia. Tempat yang disinggahi orang soleh, maka di tempat itu ada keberkahan. Apalagi tempat ibadahnya orang soleh. Saya akan buktikan. Boleh saya buktikan? Ya, biar gamblang. Tahu Nabi Zakaria alaihissalam? Kisahnya tahu kan Nabi Zakaria? Nabi Zakaria itu waktu pengen punya anak, mudah atau susah? Susah kan? Sampai istrinya udah umurnya 60 tahun lebih, 70 tahun bahkan dikatakan. Nabi Zakarianya umurnya 90 tahun lebih. Belum punya keturunan. Belum punya keturunan. Bahkan Nabi Zakaria udah beranggapan istrinya mandul. Udah menopause. Udah gak keluar lagi menstruasinya. Gak mungkin bisa hamil, gak mungkin bisa punya anak. Gak mungkin bisa hamil, gak mungkin bisa punya anak. Tapi gak pernah putus asa untuk doa. Gak pernah putus asa untuk doa. Apa yang terjadi? Ketika Nabi Zakaria menjenguk Sayyidatuna Maryam di mihrabnya. Mihrab seperti ini, tempat untuk ibadahnya khusus untuk sholat, dzikir, sholat, dzikir, sholat, dzikir di mihrabnya. Nabi Zakaria datang ke sana alaihissalam, bawa makanan. Karena orang yang lagi khalwat, itu dia tidak bawa makanan. Makanannya dikirimkan dari luar. Karena kalau khalwat bawa makanan, gak jadi khalwat. Akhirnya cuman makan. Gak bawa makanan. Ketika Nabi Zakaria bawa makanan, kaget. Karena lihat Sayyidatuna Maryam lagi makan. Dan makanan yang dimakan itu gak ada di tempat kota itu gak ada. Dan bukan musimnya, nanti ada. Tapi mungkin tahun depan. Musimnya tahun depan. Atau akhir tahun. Ini belum musimnya. Maka nanya, anna laki hadza ya Maryam? Hei Maryam, dari mana ini? Makanannya dari mana? Dijawab, dari Allah. Dari Allah, dari sisi Allah. Benar-benar dari sisi Allah, mak blek datang makanan. Seperti sekarang ini, blek. Karena saya enggak lihat siapa yang bawa gitu kan, tahu-tahu ada makanan ini. Nih, ada makanan dari Allah. Nabi Zakaria alaihi salam, nabi. Itu mesti cari berkahnya orang lain yang bukan nabi. Begitu ngerti kok keponakannya ini punya keberkahan yang luar biasa. Nabi Zakaria gak mikir makanannya itu, gak ngejar makanannya, gak mengatakan mana ini makanan dari Allah, saya mau ambil makannya. Gak itu, karena ada hajat yang lebih penting. Kalau makanan saja didatangkan, yang lain pasti didatangkan. Paham? Makanan di situ didatangkan sama Allah Ta'ala, yang lain pasti didatangkan. Maka dengan husnudzonnya, keberkahan daripada keponakannya, yaitu namanya Sayyidatuna Maryam, Nabi Zakaria langsung sholat minta sama Allah anak keturunan. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di tempat itulah segera Nabi Zakaria berdoa mohon kepada Allah Tuhannya yang maha ngurusi dia. Hasilnya apa? Dikasih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ada tempat yang barokah. Jelas? Nah, berarti kita penting gak berburu berkah ini? Penting. Nah, kalau mau berburu berkah berarti ada berapa poin tadi? 3. Yang pertama, cari manusia-manusia yang barokah. Yang hidup maupun yang sudah tidak hidup jasadnya. Yang sudah meninggal dunia. Yang kedua, cari waktu-waktu yang barokah. Yang ketiga, cari tempat-tempat yang barokah. Tempat turunnya wahyu, mesti berkah. Tempat lahirnya Nabi Muhammad SAW, pasti itu barokah. Oh, tempat ketika ini seorang ulama, dia biasa sholat malam di situ. Tahunan dia sholat malam, pasti barokah itu tempatnya. Pasti barokah. Lah, kalau tempat gantung diri, jangan. Itu tempat turunnya musibah, itu gak ada barokah. Singkirin, jauhin tempat yang seperti itu. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk menjauhi tempat-tempat yang turunnya bencana. Jauhin gitu. Jangan justru tempat turunnya bencana kita lihat-lihat, wah pemandangan indah. Tempat turunnya bencana jangan, karena tempat turunnya bencana di situ ada athar ghadabillah. Ada bekas-bekas amarah Allah, jangan dideketin. Kalau harus di situ ya sebentar, segera pergi. Pernah Rasulullah SAW bersama sahabat di suatu padang pasir gitu ya. Kemudian sahabat masak, baru mau dimakan, Rasulullah kemudian melarang, jangan dimakan. Buang semuanya, semua disuruh buang. Kita tahu Rasulullah SAW itu tidak suka mubazir, betul kan ya? Ini makanan mau dimakan disuruh buang sama Rasulullah. Akhirnya kemudian Rasulullah mengatakan, biar binatangnya saja yang makan, serahkan binatang, biar dimakan. Kalian jangan makan. Kenapa? ini bekasnya kaum Ad atau Tsamud itu, saya enggak lupa ya, di hadis Sahih Bukhari. Yang kena azab langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini tempat turunnya azab. Jangan makan makanan yang dimasak di tempat ini, jangan makan di situ. Suruh buang, jangan dimakan lagi. Kenapa? Ada asar daripada apa? Amarah Allah. Enggak ada barokahnya. Sebagaimana barokah itu dikejar, maka lawannya barokah harus ditinggalkan. Jelas? Dah, Habib Muhammad, saya kasih waktu 2 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan insyaAllah jadi 2 menit yang penuh dengan barokah, insyaAllah. Sebagaimana tadi sudah disampaikan, banyak menyinggung tentang keberkahan. Saya teringat salah satu ucapan, yaitu al-barakatu fi akabirikum. Hadis ya Bapak. Al-barakatu fi akabirikum. Sesungguhnya keberkahan itu, insya Allah ini kalau enggak hadis ya ucapannya sahabat. Sesungguhnya keberkahan itu ada di antara pembesar-pembesar kalian. Pembesar yang dimaksud itu bukan berarti orang kaya, bukan. Yang dimaksud di situ, atau orang yang badannya besar juga bukan. Bukan ke situ arahnya. Jadi orang-orang besar yang dimaksud adalah para ulama memaknai ucapan ini. Insya Allah ini hadis, yaitu yang pertama yang dimaksud adalah orang tua. Sumber keberkahan itu ada pada orang tua. Itu. Ada juga yang memaknai akabir itu yang dimaksud bukan orang tua, tapi ulama. Orang tua juga barokah, tapi sumber barokahnya itu lebih di ulama. Kenapa? Karena kalau kita lihat sumber barokah ini ada pada Nabi Muhammad SAW. Tapi para ulama, ini ulama yang beneran ya, ulama yang insya Allah punya predikat pantas menjadi sahibul wirathah, pewaris Nabi Muhammad SAW. Sahibul wirathah itu kalau kata Habib Abdul Al-Haddad itu punya ciri-ciri. Man ashghalahul qiyamu an ashghalahul qiyamu bi huquqi rabbihi wa bi huquqi abdihi an huquqi nafsihi, yaitu orang yang sibuk ngurusin Allah dan ngurusin umat sampai dia lupa ngurus dirinya sendiri. Semuanya itu untuk lillah dan untuk umat, sampai dia lupa untuk ngurus dirinya sendiri. Semuanya karena Allah dan karena umat, karena kemaslahatan umat, maka ini pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah ulama yang seperti itu jadi sumbernya barokah. Jadi sumbernya barokah. Makanya Imam Syafi'i ketika beliau waktu itu mimpi bertemu dengan Rasulullah SAW, waktu itu dalam mimpi tersebut ada pesan khusus untuk Imam Ahmad bin Hanbal. Yang mana di mimpi tersebut Rasulullah seakan-akan menunjukkan betapa tingginya derajatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Nah ketika itu, ketika Imam Syafi'i merintahkan muridnya untuk menyampaikan surat yang isinya mimpinya Rasulullah SAW kepada Imam Syafi'i. Asal waktu itu kan ada zaman fitnah, yaitu zaman Mu'tazilah, yang mana para ulama dipaksa untuk mengakui bahwasanya Al-Quran itu bukan kalamullah tapi makhluknya Allah. Al-Quran itu bukan kalamullah tapi makhluknya Allah. Ini dalam urusan tauhid panjang. Saya terangkan di sini rampungnya bukan subuh lagi, duha nanti rampungnya. Nah kemudian terjadi seperti itu, disampaikan ini surat kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad baca surat Imam Syafi'i, ini nangis Imam Ahmad. Karena itu Imam Syafi'i membawa bisyarah yang isinya mimpinya beliau kepada Rasulullah, dan Rasulullah itu memberi kabar gembira untuk Imam Ahmad bin Hanbal. Saya masih ingat pernah diterangkan oleh guru kita Habib Novel, saya memanggil Kak nanti sungkan kalau di depan umum Kak sungkan ya. Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus itu mengatakan, kenapa kok pesannya untuk Imam Ahmad bin Hanbal kok yang mimpi Imam Syafi'i? Karena kalau yang mimpi langsung Imam Ahmad bin Hanbal, kita enggak tahu cerita ini nanti. Karena mimpi Imam Syafi'i, Imam Syafi'i nanti bisa menceritakan kehebatannya Imam Ahmad bin Hanbal. Bahkan beliau dapat mimpi ketemu Rasulullah, Rasulullah memuji Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, ketika baliknya itu Imam Ahmad bin Hanbal itu ngasih hadiah gamis yang beliau pakai. Beliau ditekan sama muridnya, Imam Syafi'i, ini hadiah untuk Imam Syafi'i. Dibawa sama muridnya, dikasihkan ke Imam Syafi'i. Begitu Imam Syafi'i memperoleh gamis ini, langsung itu gamis disiram pakai air. Kemudian setelah itu air bekasnya itu ditaruh di satu wadah, diminum sama Imam Syafi'i. Ini Imam Syafi'i, Imam Madhab. Imam Madhab ternyata doyan ngalap berkahnya para ulama. Lah kalau Imam Musola ada yang gak doyan, jenengan ikut yang mana kira-kira? Ya tentunya gak ragu lagi, kita akan ikut pada Imam Madhab. Terakhir, Habib Anis bin Alawi bin Ali Al-Habsyi, beliau pernah ditanya, Habib, kenapa kok antum bisa jadi orang yang sehebat ini, jadi orang yang dicintai oleh umat? Beliau mengatakan, saya ini tidak bisa apa-apa, cuma saya ini orang yang cinta dan senang dengan para ulama. Ya berarti kalau sudah ada ulama yang datang, tamu itu benar-benar beliau hormati ulama tersebut. Bahkan beliau itu punya villa di Tawangmangu, itu beliau gunakan untuk menghormat para ulama yang akan berkunjung ke kediaman beliau. Niatnya untuk menghormat para ulama. Lah, ulama aja menghormat para ulama. Tentunya kita yang bukan ulama, mudah-mudahan Allah tanam ke dalam hati kita bibit-bibit untuk bisa menghormat dan mencintai para ulama. Sudah lebih dari 2 menit, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barokah. Barokah. Iya, 2 menit jadi 6 menit kok barokah. Ya. Sedikit ralat, Bib. Sedikit meralat. Habib Muhammad tadi ceritanya benar, tapi ada yang apa namanya kurang pas sedikit. Mungkin karena dikasih waktu mepet jadi agak terlewatkan. Yang dikasih hadiah gamis bukan Imam Syafi'i. Yang dikasih hadiah gamis yang membawa surat pesuruhnya dikasih hadiah gamis oleh Imam Ahmad. Kenapa? Saking senengnya Imam Ahmad bin Hanbal, kok dapat berita Imam Syafi'i mimpi ketemu Nabi, yang Nabi SAW itu seneng pada Imam Ahmad bin Hanbal, maka yang bawa surat dikasih hadiah nyoh PN. Nah pulang ketemu Imam Syafi'i, terus cerita, saya dikasih hadiah gamisnya Imam Ahmad bin Hanbal. Engkau sih kemarin nih. Jadi itu bukan punya Imam Syafi'i, jadi ceritanya lebih hebat lagi kan. Bukan punya Imam Syafi'i, nanti dulu. Ini punya Imam Abdul Bar. Iya, udah gamisnya buat kamu, tapi saya pinjam sebentar. Saya pinjam sebentar. Diapain? Gamis ini ternyata ya digerujuk air, airnya kemudian diperes habis. Tujuannya apa? Mengambil sisa keringat Imam Ahmad bin Hanbal yang nempel di gamis tersebut agar bercampur dengan air. Setelah itu gamisnya dikembalikan kepada muridnya tadi, nyoh PN gitu kan ya. Airnya disimpan sama Imam Syafi'i. Airnya disimpan tiap hari diminum untuk apa? Saya mengambil ini untuk obat agar saya sembuh dari penyakit yang saya derita. Biar dapat barokah dari keringetnya Imam Ahmad bin Hanbal. Makanya tadi saya tertarik dengan kalimatnya Dik Muhammad yang mengatakan kalau Imam Syafi'i itu ngalap dan doyan barokah, sedangkan beliau Imam Madhab. Kalau ada imam masjid yang gak doyan, ya jenengan gak usah bingung lagi. Wah ini cakep nih, kalimat terindah yang saya peroleh malam hari ini. Tambahan ilmu. Jadi kalau ada ya, kalau Imam Madhab saja ngalap barokah, kalau ada Imam Musola gak doyan barokah, maka gak jadi masalah. Emangnya gua pikirin. Terima kasih, Bib. Ternyata 6 menit barokah. Terima kasih banyak, semoga ini semakin barokah untuk semuanya ya. Ini ada permohonan doa pembangunan Masjid Darul Fatah Kedawung Sragen. Semoga lancar dan barokah. Amin. Kemudian Ibu Nursiah binti Marsidal yang sedang sakit, semoga segera diberi kesembuhan dan kesehatan yang berkah. Amin. Kemudian teruntuk yang telah meninggal dunia, Simbah Kerto Wijoyo sekalian, Simbah Paweso Semito sekalian, Simbah Niti Harsoyo sekalian, kemudian Mbak Yusukini binti Narto Suwito, kemudian teruntuk almarhum Bapak Abdul Qayyum, ya, Bapak Abdul Qayyum bin Wasman yang meninggal hari ini, dan semua orang-orang tua kita yang telah tiada, dan siapapun yang pernah hadir di majlis ini, yang pernah bantu majlis ini, dan keluarga orang-orang pernah bantu majlis ini, semoga semua tadi yang punya hajat terkabul, yang sakit jadi sembuh, kemudian yang telah meninggal dunia diampuni oleh Allah Ta'ala, dijadikan ruhnya bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para solehin, dijadikan kuburnya sebagai taman-taman surga, dan semoga Allah memberkati kita semua, memberikan kita keberkahan dalam usia, memberi kita keberkahan dalam kesehatan, beri kita keberkahan dalam ilmu, keberkahan dalam harta dan penghasilan, keberkahan dalam anak keturunan dan keluarga, keberkahan dalam semua kehidupan kita, dan semoga kita diakhiri dengan husnil khatimah. Ala dzinnya wa ala mana habibi ali wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah. عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Roni.